Spesial timang perdana bareng Baskara. Kembali mengucapkan selamat malam. Perjuntuk Anda. Aisyah. Hey, hey, hey, ha. Aisyah. Baskara Pekanda. Are you ready? Spesial tembang perdana Bisa Mel. Yeay. Lagu Aisyah, hey, hey, hey, hey, hey. Janji tembus seribu katakan kalau tentang yang layu godain aku dan rayu aku, ku mencari yang baru. Aisyah. Okay, thank you.